Sugeng dalu ati sing biyen tau ngelarani wes suwe werarene melu ngomong masalah sepele we golek liyane tambah loro yakin we teko nambahi sengsara ngerusak tatanan ati sing wis pengen lali karo gede dhuwure palunganmu aku wis bakal tak baleni aku wis orang gagas kata luka wis cukup wingi tak pengen baleni mari bakal tak baleni parie ati sing mbok paringi ora tak baleni. Ora tak baleni.